Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang mana kita malam ini masih bisa melanjutkan kajian kita yaitu kajian ilmu nahwu. Pada pertemuan yang lalu yaitu usbul madhi kita membahas terkait dengan malhudhah yaitu hal yang bagian daripada isim mausul yang sangat penting antum ketahui yaitu dua hal yaitu pertama silatul mausul yang kedua a'id. Silatul mausul adalah penghubung daripada kata isim mausul sekaligus sebagai pelengkap, arti kata isim mausul tidak bisa dipahami maknanya atau maksudnya tanpa ada silatul mausul sebagai keterangan. Nah, itu dikatakan silatul mausul yaitu penghubung daripada kata isim mausul. Tanpa ada kata penghubung maka isim mausul tidak akan bisa dipahami. Nah, kata silatul mausul ini adalah dalam bentuk jumlah yaitu jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah yang disebut dengan bahasa kita adalah kalimat sempurna. Tidak bisa dalam bentuk kata. Tidak bisa dalam bentuk kata, hanya satu kata. Artinya belum dalam kalimat sempurna. Seulang kembali, silatul mausul harus dalam bentuk kalimat yang sempurna. Baik itu yang namanya jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Taib Ustaz, pertanyaan bagaimana dengan syubul jumlah, jar majrur atau dzaraf? Ya, nanti kita akan jelaskan. Pada hakikatnya itu ada kalimat yang mahdhufa dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nanti insya Allah kita akan jelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua harus ada a'id. A'id adalah asal makna itu dalam bentuk isim fa'il daripada ada ya'udu. Audah isim fa'ilnya a'idun. Ada ya'ud seperti sama yasumu sauman wasiyaman sa'im dalam bentuk isim fa'il sa'im. Jadi sa'im yang berpuasa, a'id yang kembali. Nah, di sini apa maksudnya? Dhamir. Dhamir yang kembali kepada isim mausul sebagai pengikat. Tanpa ada dhamir yang kembali kepada isim mausul, maka silatul mausul dalam bentuk jumlah fi'liyah atau dalam bentuk jumlah ismiyah itu terputus. Kalimatnya terputus dari kalimat sebelumnya. Terputus sehingga tidak nyambung. Nah, kalau tidak nyambung berarti juga tidak bisa dipahami makna isim mausul tersebut. Nah, ini yang perlu antum ketahui. Ini insya Allah malam ini kita ulang lagi karena ini sangat penting. Nah, saya akan berikan contoh sedikit tentang silatul mausul dan a'id. Coba antum perhatikan kalimat ini. Ra'aitu ar-rajula. Saya melihat laki-laki. Kita ingin menjelaskan sifat laki-laki ini. Siapa? Laki-laki yang mana? Kita kasih isim mausul. Alladhi, yang. Kenapa pakai alladhi? Karena dia laki-laki, mudzakkar. Mudzakkar. Kemudian mufrad, tunggal. Maka pakailah alladhi. Ini yang sudah kita jelaskan di awal ya, penggunaan isim mausul. Nah, ini sebagai kata sifat itu, na'at. Di sini sebagai na'at dia kedudukannya. Kena menjelaskan ar-rajul. Ra'aitul rajulan ladhi. Saya melihat laki-laki. Kemudian laki-laki yang. Nah, berarti yang sampai di sini, ini kalimat belum sempurna. Belum sempurna. Harus ada isim, apa silatul mausul sebagai keterangan. Sebagai pengikat. Sebagai apa? Kelanjutan daripada isim mausul supaya jelas. Maka dikatakan silatul mausul. Ada dua, imma jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, tinggal kita kasih kalimat sempurna. Yang mana kita pilih? Ya, tergantung laki-laki apa yang mau kita jelaskan. Ra'aitur rajul alladhi zur zur zara ya zur zurnahu. Nah, ini dia. Zurnahu amsi. Ya. Nah, ini jumlah fi'liyah. Zurnahu. Saya melihat laki-laki yang kita kunjungi dia kemarin. Yang laki-laki mana? Zurnahu, yang kita kunjungi. Ziarah, yang kita kunjungi dia amsi kemarin. Nah, ini mana silatul mausulnya ini nih? Silatul mausul ini. Nah, jumlah fi'liyah daripada zara yazuru, ini fi'il madi. Zurnahu, yang kita kunjungi dia amsi kemarin. Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Pada zara yazur. Zara fi'il madi. Zara, kemudian masuk fa'il nahnu, maka jadinya zurna. Zurna. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan ya. Sudah pernah saya jelaskan. Ini adalah fi'il ajwaf, yaitu di mana fi'ilnya ain, fi'ilnya huruf tengah, ain fi'il namanya, huruf illat, zara. Fi'il madinya zara, ini dia. Zara. Nah, ini kata fi'il ajwaf. Jawf itu rongga, arti fi'il ini ada rongganya. Karena di tengah-tengahnya huruf illat, huruf penyakit. Nah, seolah-olah dia berongga. Pada, maka dikatakan ajwaf. Zara. Soma. Soma. Iya. Soma yasum. Zara yazur. Nah, jadi kalau fi'il mudhari'nya ada waw, pakai waw, maka ketika sambung dengan dhamir fa'il, ini dalam fa'ilnya. Fa'il, makanya sebelumnya disukunkan. Maka huruf fa'fi'ilnya dhamma. Fa'fi'ilnya dhamma. Kalau, saya ulang kembali, kalau mudhari'nya waw, zara yazur, sama yasum. Kalau bukan waw, itu ya dan alif, maka ain fi'ilnya kasrah. Khafa ya khaf, jadi khif. Bukan khaf. Khifna, khiftu. Ba'a ya bi' ya. Kalau tadi alif, khafa ya khaf. Biar jelas ya, kita mulang sedikit. Zara ya zuru. Ini waw, mudhari'nya. Sama ya sum. Ya, ini untuk memudahkan ya. Zara ya zur, sama ya sum, ini waw. Maka ketika sambung dengan fa'il, dhamir, apakah tu atau na, tuma, tum, ti, selanjutnya dikatakan dhamir fa'il. Maka, ain fa'fi'ilnya dhamma, ini dia. Zurna. Tapi kalau dia fathah, khafa alif, ya. Mudhari'nya, khafa, kalau madinya sama, alif. Ya khafu, ini ilmu sharaf ya. Berarti alif ini. Atau ya ba'a. Ya bi'. Ya bi', berarti ya. Ya. Jadi untuk pemula, agar mudah ya, mengingatnya. Jadi kalau dia selain waw, yaitu baik alif atau ya, maka kasrah. Kasrah ketika bersambung dengan dhamir, fa'il. Umpamanya saya takut. Jadi apa? Khiftu. Bukan khaftu, khiftu. Berarti dengan kasrah, bukan khuftu, enggak. Khiftu, jama sama juga. Ba'a ya bi' ya, berarti bi'tu. Bi'tu, sama bi'na, khifna, kami takut. Nah, itu kira-kira apa? Kuncinya ya untuk memudahkan bagi pemula. Nah, tapi kembali tadi. Zurnahu, ini berarti apa jumlah fi'liyah? Zara, ini fa'il. Ini fi'il madhi. Fi'il madhin. Nanya adalah fa'il, pelaku. Fa'il, pelaku. Siapa yang mengunjungi? Kami. Yang dikunjungi siapa? Dia. Nah, ini dia. Ini jumlah fi'liyah sebagai silatul mausul. Silatul mausul. Fi'il dan fa'il silatul mausul. Kemudian mana a'idnya? Ini dia, pengikat. Harus ada a'id. Kembali kepada isim mausul. Zurnahu. Zurnahu. Nah, ain ini ada kalanya boleh dibuang. Nanti akan ada selanjutnya. Jika dia maklum. Kalau dia maklum, arti bisa diketahui dalam kalimat, itu boleh dibuang. Nanti akan dibahas ya. Boleh dibuang. Tapi kalau dia tidak maklum, enggak boleh dibuang. Baik. Ra'aitur rajulal ladhi zurnahu. Amsi. Yang penting di sini pahami dulu. Yaitu apa? Silatul mausul di sini adalah jumlah fi'liyah. Kena fi'il. Ini fi'il madhi. Na fa'il. Kemudian a'idnya dhamir. Kembali pada ar-ra'alladhi. Harus sama. Makanya hu. Kenapa hu? Karena dhamir alladhi adalah hu. Yaitu dhamir. Dhamir apa? Huwa. Ini dhamir mutasil berarti hu. Taib. Ini jumlah fi'liyah. Sekarang jumlah ismiyah. Ini kalimat ini juga kita ubah ya. Ya. Ra'aitu ar-rajula alladhi. Alladhi baituhu. Baituhu. Alladhi baituhu. Ra'aitu ar-rajula alladhi baituhu. Nah, ini isim. Kenapa baituhu? Baituhu kabir. Banyakan. Kabirun. Baik. Ini bait. Ini isim. Kalau dia isim berarti dia subjek mubtada namanya. Mubtada. Subjek. Mana pelengkap khabarnya kabir? Ini khabarnya. Nah, ini juga harus paham kaidah. Harus paham kaidah. Ini terutama yang sudah pernah belajar ya. Ini mubtada'nya, subjeknya apa? Subjeknya mufrad mudzakkar, bait mufrad mudzakkar, maka khabarnya juga apa? Mufrad mudzakkar kabirun. Kabir. Nah, kabir. Tapi perhatikan, ini isim, ini isim, berarti jumlah ismiyah namanya. Jumlah ismiyah, ini namanya jumlah ismiyah. Kalau mubtada' subjek, berarti jumlah ismiyah. Jumlatun ismiyah. Kalau tadi ini fi'il tambah fa'il. Fi'il, ini fi'il madhi tambah fa'il. Jadi jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah. Jumlatun fi'liyatun. Sebagai apa? Silatul mausul namanya. Silatul mausul. Silatul mausul. Jumlah fi'liyah. Demikian juga ini. Jumlah ismiyah sebagai apa? Silatul mausul. Namanya silatul mausul. Ya. Silatul mausul. Nah, sekarang a'idnya mana? Kembali pada ini dia. A'idnya ini dia. Ya. Ra'aitur rajulal ladhi baituhu kabir. Baitu kabir. Nah, ini jumlah ismiyah. Nah, sebagai silatul mausul. A'idnya dhamir. Baik. Nah, itu yang kita bahas di pertemuan yang kemarin ya. Nah, di sini contoh yang ada dalam apa? Dalam tabel ya. Itu saya kasih contoh hanya dalam bentuk jumlah fi'liyah ya. Dalam bentuk jumlah fi'liyah. Perhatikan dalam tabel itu hadara. Berarti jumlah pertama araftu dhaifa alladhi hadara. Hadara jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Ishtaraituhu juga jumlah fi'liyah. Semuanya jumlah fi'liyah saya buat di sini ya. Ya. Nah, ini kemudian di halaman 43 ada jumlah ismiyah. Mana itu? Nah, di contoh itu ainar rajulani alladhani jalasa huna, itu jumlah fi'liyah. Di stripnya ainal qalamani alladhani launuhuma ahmar. Nah, itu jumlah fi'liyah. Apa afwan, jumlah ismiyah. Launuhuma ahmar. Laun itu isim, berarti dia subjek atau subjek. Mana pelengkapnya khabarnya? Ahmaru. Mana a'idnya? Kembali pada isim mausul. Huma. Harus bentuk huma. Kenapa? Alladhani. Isim mausulnya dalam bentuk musanna. Alladhani. Jadi a'idnya harus, harus apa? Dhamirnya harus sinkron atau sama dengan isim mausul. Jadi jangan beda. Kalau beda enggak bisa. Umpamanya. Aynal qalamani alladhani launuhu ahmar. Kalau launuhu ahmar enggak nyambung dia. Putus. Kena ha itu kembali ke mana? Enggak bisa kembali kepada alladzani. Kena di sini alladzani, bukan alladzi. Nah, demikian juga selanjutnya itu sama ya. Sama silatul mausulnya, contohnya sama, silatul mausul bentuk jumlah ismiyah launuhuma ahmar, iya. Nah, ini sebagai tambahan dalam bentuk apa? Dalam bentuk isim mausul yang silatul mausulnya jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Nah, saya kasih contoh lagi. Yang mu'annas ya, ini yang mudhakar ya. Sebetulnya tinggal dikembangkan saja, mudah insyaAllah ya. Abhasu, saya sedang mencari. Abhasu, mencari apa? Kalau bahasa ini mesti pakai kata an sebagai kata bantu, an, bahasa an. Saya mencari, abhasu an. Mencari apa? Anil haqibah. Saya sedang mencari tas. Ya. Ya. Abhasu anil haqibah. Saya sedang mencari tas. Nah, tas yang kita ingin menjelaskan tentang yang seperti apa. Nah. Allati. Kasih isi mausul. Nah, kenapa enggak allati? Karena dia mu'annas. Di sini perhatikan mu'annas. Ta marbutah. Allati, saya mencari tas yang aku beli kemarin. Ya, yang aku beli kemarin. Apa beli? Fadal akh? Hah? Beli apa? Istara. Iya. Jangan pakai bahasa Inggris ya. Aku istarai. Iya, istarai tu. Istarai tu. Sudah. Ada enggak a'id harus kembali ke sini? Ya, kita nampakkan dhamirnya. Sebetulnya boleh dibuang, nanti akan kita jelaskan. Kita nampakkan dulu. Ya. Istaraitu. Nah, bisa enggak istaraituhu? Enggak bisa. Kenapa? Karena isim mausulnya mu'annas. Kalau antum pakai istaraituhu, berarti kalimat istaraituhu itu tidak nyambung ke sini. Terputus. Karena dhamirnya hu, nyanya apa? Bukan nyanya hakibah. Nyanya laki-laki. Atau dianggap laki-laki. Sementara ini apa? Mu'annas. Maka harus dhamirnya yang mu'annas. Ishtaraituha. Nah, disinilah perlu mengetahui kaedah ilmu nahu. Kalau tidak, nanti antum bikin kalimat salah. Ya, menyalahi kaedah. Nah, ataupun kalau nanti dibuang, boleh dibuang, tapi harus tahu takdirnya ketika ditanya. Yeah. Kalau enggak tahu, salah-salah dhamir, yeah, kita enggak ngerti, salah juga. Istaraituha. Ini contoh ya, yang mu'anaf. Abhasu anil haqibatil lati istaraituha amsi. Ini keterangan boleh, mau apa amsi atau apa. Yang penting keterangan, kalau mau kasih tambah keterangan, gunakan masa, lalu. Kemarin, iya. Yeah. Atau usbu'ul madhi, pekan yang lalu. Nah, ini dia. Ini bentuk apa ini? Jumlah fi'liyah. Ya kan? Jumlah fi'liyah. Yang isim mausulnya mu'annas. Kena infi'il. Ishtaraituha. Nah, sekarang coba yang bukan jumlah ismiyah. Sekarang apa? Jumlah ismiyah. Isim mausulnya mu'annas. Ada bisa? Kasih contoh. Nah, mikir dulu ya. Taib, apa mau dibuat? Ya, bolehlah ini juga kita bikin biar enggak terlalu lama mikir. Abhasu. Saya sedang mencari. Anil haqibah atau anissa'ah. Kita ubah bahasa lagi. Anissa'ah, pengembangan bahasa. Apa artinya? Saya sedang mencari jam. Iya, anissa'ah. Allati, pakai allati ya. Allati, yang apa? Apa? Nah, sekarang bikin keterangannya, silatul mausul. Saya sedang mencari jam yang saya minta silatul mausulnya jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, ini jumlah fi'liyah ya. Sekarang jumlah ismiyah. Nah, tinggalkan laun. Laun sudah ada di situ. Iya. Jayid. Ahsanta. Samanuha. Saman. Kenapa? Samanuha. Harganya mahal. Jangan samin. Samin itu gemuk. Kalau samin, gemuk. Saman itu harga. Saman. Yang harganya mahal. Ghalin. Awas. Ghalin. Betul. Mana mubtada'nya? Ini mubtada', ya kan? Ini mubtada'. Afwan ya, yang bagi pemula ya. Dengar aja dulu, gak apa-apa. Ini terutama yang sudah belajar ya. Jadi contoh ini terutama yang sudah belajar ini. Bagi pemula gak apa-apa, dengar saja. Ghalin. Mana khabarnya? Ghalin. Ini khabar. Emang ada khabar majrur? Emang ada khabar? Khabar mesti marfu kan? Isim mufrad tanda rafa'nya apa? Dhammah kan? Betul? Sa'imun kabirun. Mana tadi? Nah, di sini tadi. Kabirun. Kan mesti dhammah. Hah? Nah, masih ingat kan isim apa ini? Isim manqus. Isim manqus adalah isim yang berakhir dengan ya. Asalnya ghaliyun. Sama dengan fi'il madhi. Madiyun. Bukan madiyun ya. Bot. Bot lisa dal. Nanti lihat jadi madiyun ini. Madin. Asalnya madiyun. Ianya dibuang. Itu ada kaedahnya sudah lama itu. Diulang kembali. Kenapa ianya dibuang? Kenapa dibuang? Ini namanya ya manqus dibuang. Karena dia... mujar min al, tidak ada alif lam. Yang kedua, laisa mudhaf, dia tidak ada mudhaf. Dia hanya satu kata. Kalau mudhaf itu mesti ada mudhaf ilainya. Ya kan? Di sini dia tidak ada idhafah. Dia bukan mudhaf. Kalau mudhaf mesti ada mudhaf ilainya. Jadi dia tidak pakai alif lam. Yang kedua, ghaira mudhaf, dia tidak mudhaf. Yang ketiga, laisa mansuban, dia bukan mansub. Di sini marfu. Kena khabar kan? Maka ianya dibuang. Ghalin. Asal ghaliyun. Ini namanya tanwin iwat an harfin mahzuf. Nanti ada pembelajaran ya. Ada huruf yang dibuang. Namanya tanwin iwat an harfin mahzuf. Jadi ada huruf yang dibuang. Itu apa? Ya. Didatangkan tanwin lidalalati. Menunjukkan bahwa ada yang dibuang. Ya. Baik. Ini hanya mengulang kembali ya. Mengingat kembali. Nah ini jumlah ismiyah. Ini mubtada. Ini khabar. Sebagai apa jumlah ismiyah ini? Silatul mausul. Mana aitnya? Nih, dhamir ha. Kembali pada allati. Allati maksudnya apa? Sa'ah. Keterangan. Na'at. Itu dia. Samanuha ai. Kembali pada allati. Nggak bisa samanuhu. Nggak nyambung pada allati. Taib. Fahim? Taib. Mukaddimah agak panjang. Sesannya. Tapi mungkin kita minta ya. Para pendengar Radio Raja. Terutama para Raja TV. Para pemirsa ya. Untuk bisa memberikan contoh lah. Makin banyak kita memberikan contoh. Insya Allah makin mudah untuk dipahami. Silakan bikin kalimat yang sederhana saja. Yang mana silatul mausulnya. Pertama jumlah filiyah. Yang kedua jumlah ismiyah. Sebelum jumlah jangan kita bahas dulu. Ya. Nanti selanjutnya. Fadhal Sa'lisan. Jazakumullah khairan, pendengar dan pemirsa Raja TV, penghantar dan juga penjelasan tambahan dari murojaah pembahasan yang sebelumnya telah saya sampaikan dan juga beberapa contoh dari silatul mausul yang bisa Anda baca kembali pada penjelasan malhullah di halaman 43 ya, terkait dengan isim mausul ini. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar untuk memperdalam pemahaman. Silakan untuk memberikan contoh kalimat dari silatul mausul. Demikian juga nanti bisa dijelaskan al-a'id atau kembalinya dhamir yang kepada isim mausul tersebut di line telepon 021-823-6543. Bagi Anda yang kurang jelas juga bisa bertanya secara langsung pada pembahasan ini. Kami sampaikan kembali bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan al-khulasatul asasiyah fil qawaidi nahwiyah, pembahasan isim mausul. Kita berikan kesempatan via telepon di 021-823-6543. Baik, kami akan angkat untuk penelpon yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Umm Abdillah. Assalamualaikum. Naam, afik. Baik, naam. Silakan. Naam, tafadhali ya Umm Abdillah. Kita minta berikan contoh saja ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitur rajula alladhi kharaja minal masjid amsi. Baik, masya Allah. Ra'aitur rajula, antum dengar ya, antum juga koreksi ini. Antum harus bisa mengoreksi ya. Iya, insya Allah. Apakah jumlahnya benar atau tidak? Iya, sebelum saya koreksi. Qalatil ra'aitur rajula alladhi kharaja amsi. Sahih am khata? Unsur susunannya. Kalau enggak salah gitu tuh ya. Ra'aitur rajula alladhi kharaja amsi. Minal masjidi. Minal masjidi, masyaallah. Masjidi amsi. Bagus, lebih jelas lagi. Ya. Nah, amsi. Taib, keterangan boleh di akhir ya atau boleh di awal. Amsi boleh. Tapi kenanya amsi ini adalah menjelaskan tentang kharajanya, terkait dengan kharaja. Jayid. Ra'aitur rajula alladhi kharaja minal masjidi amsi. Amsinya ada yang kharajatnya, bukan ra'ait. Ya. Taib, bagaimana? Ma'ra'yukum? Hah? Sahih? Ya, Ustaz. Antum sahih am khata'? Khata'. Baik, saya tulis dulu jumlahnya. Ya. Antum harus tanggung jawab. Karena Om ini juga bukan sembarangan juga dia. Ah? Iya. Ini yang sudah lama ikut pelajaran nih, masya Allah. Kalau antum salah, berarti antum kalah dengan Om. Baik. Ra'aitur rajula alladhi afwan kharaja minal masjidi amsi. Antum lihat contoh ini. Jangan lihat di buku. Di buku kayaknya enggak ada contoh itu. Ya, saya hapus dulu biar enggak terganggu kalimat ini. Hah? Yakin? Waduh. Antum jangan was-was ya, jangan bimbang antum. Lalu takut dengan ibu ini, antum bilang sahih. Yakin? Saya akan tanya antum. Hah? Yakin? Ra'aitur rajula alladhi kharaja minal masjid amsi. Mana silatul musulnya? Kharaja. Jumlah apa ini? Fi'liya. Mana a'id? Mesti ada dhamir kan? Mustatir saja. Dengan mustatir. Dhamir ahsan dari jawabnya. Betul. Jadi a'id itu tidak selamanya baris. Dhamir baris. Karena dhamir itu bisa mustatir. Nah, di mana itu? Pada fi'il kharaja. Kalau sudah fi'il, mesti ada fa'il. Fa'il itu tidak selamanya harus nampak. Isim dhahir ada kalanya dhamir, kata ganti. Nah, dhamir ada dua macam. Ada dhamir baris, ada kalanya dhamir mustatir. Di sini tentunya dhamir mustatir karena dia huwa orang ketiga. Nah, mana dhamirnya? Dhamir mustatir taqdim huwa. Ha, huwa inilah fa'il sekaligus sebagai apa? A'id yang kembali kepada ar-rajul. Maka enggak boleh kita katakan ra'aitur rajula alladhi kharajat. Hiya. Enggak nyambung. Atau ra'aitur rajula alladhi kharajtu minal masjid. Coba kan? Saya melihat laki-laki yang aku keluar dari masjid. Nyambung enggak itu? Bikin kharajtu. kharajtu. Ada enggak dhamir ini? Yang kembali pada ini enggak ada. Fa'il itu kharajtu. Iya. Bagaimana kharajtu? Saya keluar dia mana? Mengeluarkan atau saya keluar? Mengeluarkan lain lagi. Nah, kalau mengeluarkan betul akhrajtuhu. Lain lagi maknanya. Arti lain maknanya saya keluarkan dia. Diusir dari masjid ya. Kejam amat ya. Iya. Mungkin ganggu ya. Nah, kalau ke antum pakai akhraja itu benar. Nah, akhrajtuhu. Akhrajtu. Perhatikan maknanya udah beda. Ini lazim. Ini apa? Saya lihat laki-laki yang keluar dari masjid kemarin. Kalau ini apa? Saya laki-laki yang aku keluarkan dia dari masjid kemarin. Nah, ini mutaaddi, ada objeknya. Ini baru aidnya kembali pada hu alladhi. Kalau antum kharajtu, nah ini enggak nyambung ini, kalimat terputus. Saya lihat laki-laki yang aku keluar dari masjid kemarin. Putus itu. Iya. Kenapa putus? Kharajtu minal masjid amsi putus dengan kalimat sebelumnya. Putusnya apa? Tidak ada dhamir yang kembali kepada isim mausul. Maka ini salah, enggak bisa. Ini yang benar. Atau antum pakai yang gini. Maknanya beda. Akhrajtuhu, kalau kharaja dia keluar, akhraj saya keluarkan dia dari masjid. Baik, masyaallah. Sekarang Om, jumlah ismiyah. Itu jumlah fi'liyah kan silatul mausulnya. Coba jumlah ismiyah. Ra'aitu rajula lazi sayyaratuhu jamilatun. Masyaallah. Buat ini. Ini antum ditantang ini. Gak mikir lagi ya. Oh iya, lancar itu. Iya, kita keluar. Nah, kita cek ini. Iya, benar atau tidak? Perlu ditulisnya. Kenapa? Oh, lulus pesantren ya. Iya. Baik, katanya Om lulus pesantren. Betul Om Abdullah lulus pesantren? Bukan. Ah, bukan. Waduh, lebih parah lagi antum nih. Taib. Ra'a itu, alhamdulillah berkat apa? Kajian di Raja ya, selama bahasa Arab. Iya, terutama dari Ustaz apa? Ustaz Hamzah Abbas, hafizullah taala. Iya. Ra'aitu ar-rajula nam alladhi katanya apa? Sayyaratuhu. Iya. Katanya apa? Jamilatun. Jamilatun. Wah, ini menguasai ini, dia tahu dia. Nah, kenapa enggak jamilun? Ini khabar pada sayyarah, sayyarah muannas. Berarti kan harus sinkron. Mubtada muannas, khabar muannas. Kalau tadi apa? Mubtadanya apa? Mudzakkar, baituhu kabirun, enggak bisa kabiratun. Baituhu mudzakkar, kabir mudzakkar. Ini muannas, ini muannas. Baik. Aidnya betul. Hu kembali pada alladhi. Nah, itulah yang harus dikuasai kaedah sehingga mudah dan benar membuat kalimat sempurna. Ya. Ra'aitur rajul alladhi sayyartuhu jamilatun. Saya lihat laki-laki yang mobilnya cantik. Ya. Ahsant. Barakallahu fik ya Umm Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kamu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Muhammad Abdillah. Alhamdulillah lulus. Lulus saja. Iya, alhamdulillah lulus. Ini afil mi'ah. Antum siap-siap kasih contoh ya. Naam. Iya, yang di sini. Dua contoh diberikan dalam jumlah fi'liyah, demikian juga dalam jumlah ismiyah untuk silatul mausul, dan dia juga jelaskan a'id atau kembalinya dhamir ya. Kepada isimnya demikian. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan yang lain di belakang 02, di belakang Muabdillah di 0218236543. Masih dalam pembahasan yang sama, jumlah fi'liyah dan jumlah isimnya. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Abu Yusuf. Naam. Di Indramayu akhi. Naam. Naam, masyaallah. Tabarakallah. Masyaallah. Ahlan wa sahlan ya akhul karim. Ahlan bik ya ustaz. Naam, tafadhal. Sarakal lisu as-sa'atu allati istaraituha Al-Barihata. A'id, ulang kembali. Sarakal lisu as-sa'at allati istaraituha al-barihata. Al-barihata, bariha. Taib. Bariha itu apa? Tadi malam ya? Tadi malam, nam. Tadi malam, iya. Nah, maru'ikum. Hadhi jumlah sahiha. A'id, coba antum ulang kembali kalimatnya. Sarakal lisu as-sa'at Lahza ya, ya Abu Yusuf, intazir lahza. Ana uri as'al hadha ma al-ikhwah al-mujurin fi hadha al-madha. Naam. Tafadhal. Iya. Tarif, qal karir ni. Ulang kembali. Fadhal ya Abu Yusuf, mara wahidah. Naam. Minta diulang kembali. Sarakal lisu as-sa'ata allati istaraituha al-barihata. Naam. Al-barihata, bariha. Baik. Ah. Tarakal lissu. Al-liss bimana as-sariq. Faham tak? Al-liss bimana as-sariq. Tarakal lissu as-sa'ata allati istaraituha al-barihata. Sahih am khata? Taraka al-lissu as-sa'a allati ishtaraituha al-barihata. Ha? Ula kata taraka ada. Taraka au saraka? Yusuf, Abu Yusuf? Taraka. Saraka. Taib. Taraka dia tinggalkan. Ya. Ya, kalau saraka dia curi. Ya. Baik, nah, saraka. Saraka yasriku. Saraka al-lissu as-sa'a allati ishtaraituha al-bariha. Sahih khata. Khata, sahih. Secara maknanya salah. Nah. Di mana kesalahannya? Nah, ishtaraituha al-bariha, yang aku beli tadi malam. Iya. Yeah. Coba lihat satu kata per kata. Saraqal lissu fi'il fa'il kan? Baik. As-sa'ata sebagai apa? Maf'ul bi. Benar kan? Allati, benar enggak allati? Si mausulnya. Betul. Ishtaraituha silatul mausul. Benar? Betul. Fi'il fa'il kemudian apa? Maf'ul bi dalam bentuk dhamir. Kembali pada ha. As-sa'a. Itu apa? Allati. Kembali pada allati. Allati itu sebagai na'at pada as-sa'a. Iya. Yeah. Sama saja, hakikatnya alat itu adalah maksudnya sa'ah. Baik, kemudian al-bariha, keterangan, dharab zaman, al-barihata. Ya, jumlah sahiha. Ya, jumlah sahiha. Kalimat itu benar, tidak salah. Ya. Jadi apa? Saraqal lissu as-sa'ah allati ishtaraituha al-barihata. Kaedahnya sahiha, mi'ah fil mi'ah. Baik, makna enggak salah. Ya. Taib, ahsanta. Taib, sekarang coba silatul mausul Abu Yusuf dalam bentuk jumlah ismiyah. Naam, Tan. Araftul mudarrisal ladzi lihyatuhu tawilatun. A'id. Araftul mudarrisal ladzi. Araftu al mudarrisal ladzi lihyatuhu tawilatun. Tawilatun. Araftu al mudarrisal ladzi lihyatuhu tawilatun. Man huwa idzan? Siapa orangnya? Ustaznya. Baik. Jadi apa? Araftu al-mudarrisa. Fi'il fa'il, sahih? Maf'ul bih. Fi'il tu fa'il al-mudarrisa maf'ul bih karena arafa butuh objek. Betul kalimat ini. Araftul mudarrisa alladhi isim mausulnya. Betul? Alladhi? Betul. Sahih. Kenapa? Mudarrisa mudzakkar. Lihyatuhu. Betul? Tawilatun. Jumlah apa ini? Ismiyah. Lihyatuhu tawila. Jenggotnya panjang. Atau lihyatuhu kathifa. Jenggotnya apa? Lebat. Taib. Jadi sahih lihyah hadza mubtada karena dia isim subjek mana khabarnya tawilatun lihya muannas tawilatun muannas mana aidnya kenapa istilah itu jangan terbawa lihyatuhu ha hu ya kembali pada alladhi sahih masyaallah ahsanta ya Abu Yusuf barakallahu fik. Syukran ya Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini jumlahnya semuanya dalam bentuk apa? Isim mausulnya mufrad ya. Saya minta isim mausulnya bentuk jamak. Masya Allah. Alladzina. Kalau dia perempuan allati atau allai, boleh kedua-duanya. Pilih yang pakai ta atau pakai hamzah. Allati panjang ya lamnya. Nah coba isim mausulnya dalam bentuk jamak, fadol. Taib nanti fusah di ikhwah. Nah, antum siap-siap itu. Qablan mustamin. Nah. Taib kita berikan kesempatan untuk ikhwah yang ada di studio sebelum kita berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa roja di rumah. Atau kita angkat dulu. Baik, alhamdulillah sudah dia masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ummu Fatimah. Nah, alhamdulillah bisa masuk juga. Baik, taib. Silakan ya. Masyaallah. Barakallahu fikum. Wa fiik barakallahu. Nah, tafadhal ya Umma Fatimah. Nah. Contoh yang mana, Ustaz? Isim mausulnya bentuk jamak. Bentuk alladzina atau untuk perempuan allati. Untuk muannas ya, maksudnya. Iya, muannasnya allati pakai ta atau pakai hamzah allai. Kedua-duanya sama itu. Nah. dalam bentuk jumlah ismiyah dulu ya San. Silakan isim mausulnya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Yang mana mudahnya? Aynal mudarrisatu allati saubuhunna nadhifun. Benar enggak? Baik, saya tulis dulu. Nah. Iya. Biar jelas. Taib. Aina al-mudarrisat allati saubuhunna nadhifun. Madha? Nadhifun. Taib. Sahih. Sahih. Saya mukhata min haitsul qa'idah min haitsul lughawiyah. Iya. Aina al-mudarrisatu? Ini marfu. Kenapa marfu? Mubtada mu'akhar. Ahsan. Mana khabarnya? Aina. Isim mausul apa isim istifham? Aina. Tadul ala dzaraf ya. Kemudian isim mausulnya allati. Betul. Dijamakkan. Kenapa dijamakkan? Kenapa enggak pakai allati? Karena apa namanya? Apa namanya itu? Harus tahu. Nah, iya mudaris. Memang mudarisat ini. Pertanyaannya kenapa? Apa namanya itu? Tadi bukan silat. Kena akilat, berakal. Berbeda kalau enggak berakal. Kalau enggak berakal cukup pakai allati. Allati. Enggak perlu dijamakkan allati. Ini yang akilat berakal, guru perempuan kan? Nah, ya. Guru perempuan. Iya. Walaupun dia stres. Apalagi gila, tetap saja digolongkan berakal. Iya. Aynal mudarrisatul lati thawbuhunna nadhifun. Betul ini? Betul. Kita lihat. Thawb mubtada. Nadhifun khabar. Khabar. Mana aidnya? Hunna. Hunna. Iya. Ini boleh bentuk saub. Saub nanti adalah isim jenis. Jadi maknanya apa? Umum. Tidak mesti dijamakkan. Aswab. Tidak mesti. Boleh saub. Saub itu bukan berarti satu pakaian. Enggak. Isim jenis. Ya. Saubuhunna nazifun. Ya. Muzakkar muzakkar. Sahih. Taib. Taib. Silakan isim mausul. Yang silatul mausulnya jumlah fi'liyah. Mufrad apa jamak maksudnya? Hah? Bebas. Kenapa? Isim mausul silakan yang pokok bukan maksudnya yang jamak ya? Oh, yang jamak. Yang ini kan allati kan jamak. Saya minta yang silatul mausulnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ini kan jumlah ismiyah, sah? Nah. Baik, lanjut jumlah fi'liyah. Tapi enggak mesti jamak. Boleh. Boleh guys. Enggak, allati ini boleh kalimat ini juga. Ainal mudarrisatul lati boleh itu juga, tapi silatul mausulnya jumlah fi'liyah. Oh, iya. Ya. Now, ya qara'tul kutuba allati ka allati berarti dia isim mausulnya mufrad. Saya minta isim mausulnya bentuk jamak. Oh, isim mausul. Oh, nah. Iya, jamak. Iya, yeah. Kalau allati itu mufrad. Coba kalimat ini juga dikembangkan. Ainal mudarrisatul lati. Nah. Oh, nan. Ainal mudarrisatul lati nazartuhunna amsi? Bisa kan? Kenapa? Nazartuhunna amsi. Nazartu nazara ila. Nazartu. Oh, nazartu ila. Kalau nazara ila. Nah, coba saya kasih bahasa Indonesia biar enak juga bahasa yang sering pakai. Mana guru-guru perempuan yang saya makan bersama mereka kemarin? Mana guru-guru yang saya makan bersama mereka kemarin? Aina mudarrisatul lati akaltu hunna amsi. Akal tuhun lah, saya makan mereka. Mereka yang dimakan. Jadi, itu berarti apa? Bahasanya enggak tepat ini. Kalau akal tuhun lah, waduh. Ini, saya jadi apa itu? Makan. Pemakan manusia. Makan manusia. Ya. Kacau. Baik, saya tulislah. Nah, ini berarti ketika bikin kalimat sempurna, ya, tidak cukup menguasai kaidah. Nah, Ustaz. Harus apa? Menguasai bahasa. Jadi, kalau belajar bahasa Arab, nah, di samping belajar kaidah, harus juga belajar bahasanya. Nah, bahasanya maksudnya apa? Maksudnya menguasai kata. Pemberian kata, kan? Nah, dengan sudah banyak pemberian kata, maka kita belajar kaidah. Tujuan apa? Supaya ketika membikin kalimat, ya kan, ibaratkan meracik. Nah, ada bahan baku kan? Belum diracik ini. Nah, kalau nggak punya ilmu untuk meracik, bagaimana? Asal-asalan nanti jadinya. Sama juga ibu-ibu kalau bikin kue, bahan sudah ada, tepung ada, gula ada, air ada dan seterusnya. Sekarang bagaimana untuk apa? Cara membuat kue. Nah, itu ilmunya. Dia enggak cukup ada bahan ya. Nah, ibaratkan bahasa, enggak cukup ada bahasanya. Kita kuasai banyak bahasa kan, tapi ketika membikin kalimat, nah enggak kelabakan kita. Berarti dia harus menguasai kaidah, belajar kaidah. Nah, jadi apa? Ainal mudarrisat. Nah. Ainal mudarrisatul lati. Ya. Ainal mudarrisatu. Ya. Allati atau allai boleh pakai hamzah. Nah. Ya. Yang aku makan bersama mereka. Makan apa? Akala. Akal tu. Pakai fi'il mudhari atau bukan? Alladhi akal. Pakai fi'il mudhari atau ya akulu? Atau akal tu atau akulu? Akulu. Ya, keterangan kemarin tadi kan? Iya. Kan ada kemarin apa tadi. Nah, kita ada kemarin berarti pakai fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah, itu berarti kaedahnya. Akaltu. Nah. Apa? Bersama mereka, apa bersama? Ma'a. Ma'hun. Iya. Ma'a itu bahasanya kan, ma'a bersama kan? Akaltu ma'ahun. Nah, ini dhamirnya harus tahu. Ma'ahunna amsi. Ya. Apa yang dimakan? Itu tidak mesti harus diterangkan di sini. Memang betul, akal itu fi'il madhi kan? Apa? Fi'il ada objek kan? Iya. Objek yang tidak mesti harus disebutkan dalam kalimat. Iya. Tidak mesti. Mungkin makanan dirahasiakan apa yang dimakan. Baik. Ainal mudarisatul la'i awil lati akaltu ma'ahunna amsi. Mana guru-guru yang aku makan bersama mereka kemarin? Nah. Hunna kembali mana? Al-la'i atil lati. Betul? Ini jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Ini kan jumlah fi'liyah kan? Fi'il, fa'il, ma'ah ini dzaraf. Itu dzaraf ya. Nah, dzaraf apa? Dzaraf makan. Dzaraf makan. Ma'ahun. Ma'ah ini bukan huruf jar. Ma'ah bukan huruf jar. Ada yang banyak salah, dikira huruf jar. Ma'ah itu dzaraf. Iya. Dzaraf. Nah, ini ma'ahunna. Berarti apa? Ini dzaraf makan. Nah, ini dia. Jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Masya Allah. Jelas ya? Nah, satu lagi boleh Ustaz ya? Apa? Satu lagi boleh. Baik, silakan, silakan. Enggak puas juga ya? Silakan. Makin banyak contoh, makin mudah untuk dipahami. Ya. Aina mudarrisuna alladhina hadaru amsi? Aina. Anja antum jangan terlalu lama mikir. Hah? Ada contohnya? Ada contoh sini ya? Emang baik. Antum. Iya. Apa katanya? Ainal mudarrisuna hadaru alladzina. Iya kan? Hadaru amsi. Hadaru amsi. Sahih. Masya Allah. Ainal mudarrisuna. Baik. Alladzina. Kenapa pakai alladzina? Karena nah, karena dia jamak mudzakkar. Hadaru. Hadaru. Amsi. Tapi ini keterangan aja nih. Keterangan waktu. Nah. Benar kan hadaru? Kenapa enggak hadara? Karena mesti ada dhamir kembali pada alladzina. Dhamir apa pada alladzina? Ini waw, namanya waw jamaah. Apa makna waw sini? Hum. Hum kembali pada alladzina. Dhamir ini dhamir baris, bukan dhamir musatir ya. Jangan kira musatir, ini loh dhamirnya baris. Waw ini, maknanya hum, artinya hum itu. Jadi waw ini bukan huruf. Waw ini isim, namanya dhamir. Waw jama'ah. Jadi ada kalanya waw itu huruf, ada kalanya dhamir. Kalau dhamir berarti isim. Ini isim. Yang bersama dengan fi'il, waw adalah isim ya. Dia katakan waw jama'ah. Mereka artinya. Itu jumlah fi'liyah. Masya Allah. Kemudian isim mausulnya alladzina mudzakkar. Ahsan. Barakallahu fiik. Waalaikum warahmatullahi. Jazakumullah khairan. Wa iyyak. Wa jazakillahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ummu Fatimah. Sudah ada dua contoh yang beliau sampaikan dan alhamdulillah cukup baik dan tepat. Baik, kita berikan kesempatan yang berikutnya untuk ikhwan yang ada di studio untuk memberikan contoh dan beliau sudah atau sudah disiapkan kalimat-kalimatnya. Silakan ya, akhi. Ayy Ibrahim, faddal. Iya. Silakan. Ra'aytul muwaddafuna alladhi kharaju min as-syarikah. Baik. Sari' jidan. Baik, baik. Masya Allah. Kita lihat. Beda nih tafkir. Iya. Jangan kalah dengan ibu-ibu tadi ya. Umahat. Iya. Ummu Abdullah. Ummu Fatimah. Dan yang lainnya. Aba Yusuf. Baru dua ibu-ibu ya tadi ya. Taib. Ulang kembali. Ra'aitul muwaddafin alladziina kharaju minas syarikah. Ra'aitu al muwaddafin. Berubah ya, tadi muwaddafun ya. Ubah ya cepat ya. Cepat ada perubahan ya sebelum disalahkan. Jahil. Ra'aitul muwadzafina tadi muwadzafun. Apa? Al alladzina. Nah, mungkin para pendengar sudah menunggu ini untuk koreksi. Tapi sekarang sebaliknya ya, mereka yang akan mereksi antum. Ra'aitul muwadzafina alladzina kharaju. Kharaju. Terus minas syarikah. Minas syarikah. Baik. Arti syarikah? Perusahaan. Perusahaan. Iya. Baik. Ra'aitul muwazzafina alladzina kharaju minas syarikati. Iya. Apa artinya? Saya melihat para pegawai yang keluar dari perusahaan. Baik. Arti yang kerja kantor ya. Baik. Coba bagaimana antum? Ya, teman antum, ini contoh, benar atau salah? Sahih? Mi'afilmi'a, bisa dipertanggungjawabkan? Hah? Bisa disidang? Sekarang saya minta para pendengar ya. Iya. Yang bisa melihat TV silakan. Kalau mendengar radio, saya akan bacakan nih. Saya akan bacakan, Ra'aitul muwazzafina alladzina kharaju minas syarikati. Hadir ibarat sahih am khata' min haithul qa'idah an-nahwiyah. Sahih am khata'. Silakan. Baik, pendengar ya. Profesor Raja TV, kita berikan kesempatan langsung di line telepon 021-823-6543 untuk jumlah atau kalimatnya sudah tertulis di papan tulis dan kita hanya minta penjelasan benar atau tidak. Baik, halo. Assalamualaikum. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ahlan dengan Ummu Abdillah. Baik. Nah, ya Ummu Abdillah. Nah. Nah. Ara'aiti? Syahati tilfas? Lihat. Oh ya. Ara'aitul muwazzafina. Muwazzafina. Muwazzafina ladzina. Ladzina kharaju min syarikati. Min syarika. Al ibara sahiha. Sahih. Masyaallah. Ya udah kalau beliau mengatakan sahih berarti sahih lah. Udah pakarnya insyaallah. Baik sahih. Nah, ra'aitu fi'il fa'il. Objeknya muwazzafin pakai iya. Kenapa? Ya. Kena maf'ul bih. Yang mudzakkar salim kalau sebagai objek harus pakai iya. Sahih, bukan pakai waw di awal waw tadi ya. Langsung diubah. Takut dikoreksi oleh Imam Abdullah. Muwazzafina alladzina pakai isim mausulnya jamak mudzakkar kena muwazzafin jamak mudzakkar ya kharaju silatul mausul betul jumlah fi'liyah mana silat aidnya waw jamaah ya kembali alladzina minas syarikah sahih kharaja min jayid ahsant saat mau bikin kalimat tulis saat kenapa oh bikin kalimat ya nanggung ya karena sudah nyambung teleponnya taib silakan satu aja ya kita kasih kesempatan yang lain. Ya Ustaz. Ya. Araftul muslimin alladzi haju. Ulang kembali. Araftul muslimin alladzi haju. Araftul muslimin alladzi haju. Haju. Hah? Haju. Haju. Haju. Ju. Nah, haju. Hanya panjang. Haju. Enggak, saya tanya, hanya panjang atau pendek? Hanya haju, haju. Pendek. Pendek, haja, ya. Haja, haja, haju. Baik, betul. Ya. Araftul muslimina alladzina haju. Ya. Gimana antum? Sekarang antum koreksi sih? Iya. Antum koreksi benar. Sahih, masyaallah. Baik, oh, iya. Berarti ikhwan di sini sudah tahu kuncinya. Yang mu'anas tadi ya, yang mu'anas. Kenapa? Yang mu'anas. Yang mu'anas, silakan. Silakan, iya. Tadi coba terjemahkan itu biar yang lain barangkali yang apa baru ikut serta ya. Coba terjemahkan. Araftul muslimin alladzina haju. Aku mengenal para muslimin yang berhaji. Yang telah berhaji ya. Yang telah berhaji. Ya, atau yang telah menunaikan haji. Haju, ya, taib, betul. Taib, sekarang mu'annas, silakan. Tafadhali. Araftul muslimatillati hajajna. Hajajna, taib. Itu paling mudah ya, kalimat itu juga diubah. Bagus. Jadi araftul muslimatil lati hajatna. Masal dia sudah bisa menggunakan fi'il yang bersama dengan apa? Dhamir ya. Hajatna. Hajatna. Mana mana ini rabitnya? Hajatna hun inna rizayna. Nun. Nun niswa ya. Hajatna. Nun niswa. Nunnya pendek ya. Nah, nun, nun itu kembali pada allati. Ya. Lati. Kalau tadi haju itu waw jamaah laki-laki. Kalau hajatna nunnya pendek, nun niswa. Mereka. Ahsanti. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wajazakallahu khairan wa abdillah. Baik. Barakallahu fik. Naam. Saya kira cukup ya? Naam, Ustaz. Kita kembali. Nah, sekarang kita lanjutkan ini. Kita lanjutkan yang ada syibul jumlahnya serta jar majrur dan dharab itu kita tunda nanti di bagian apa? Wal a'id fi syibul jumlah. Ada poin situ. Iya, nanti kita bahas di situ aja. Kita baru jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Sekarang kita lanjutkan ini. Poin yang selanjutnya, perhatikan itu. Waqad yakunu, silakan antum baca. Fadl ya akhi. Fadl. Satria. Iya. Rakam tsani. Safa sarba. Iya. Waqad yakunul a'ida dhamirun. Mustatirun. Iqra' jayidan. Waqad yakunal a'idu. Kenapa waqad yakuna? Kenapa mansub? Fi'ilnya. Kalau dia fi'il mudhari, kalau tidak ada amil yang menasabkan, kembali hukum asal. Hukum asalnya marfu. Yeah. Fi'il mudhari marfu. Waqad yakunu. Kan tidak ada an kan? Tidak ada lan, tidak ada an. Dan semisalnya. Itu amil ya. Jadi waqad yakunu. Waqad yakunul a'ida domirun. Kenapa al-a'ida? Ini Zat. Mana isim kana yakun? Pada kana yakunu. Mana isimnya? A'id ini Zat. Hah? A'id. Ya, berarti harus marfu kan? Isim kana maka wa kana Allahu kan? Wa kana Allah atau wa kana Allahu? Kana wa kana al-marfu kan? Ya. Mau fi'il madhi fi ataupun apa fi'il mudhari atau dia isim fa'il atau dia masdar, terkadang dia beramal seperti fi'il ini. Jadi isimnya marfu. Jadi waqad yakunul a'idu. Waqad yakunul a'idu dhamiran. Nah, kenapa dimasukkan sini dhamiran? Khabar kana. Khabar kana. Iya. Waqad yakunul a'idu dhamiran mustatiran. Mustatiran. Iya. Qawlihi ta'ala. Kenapa mustatiran di sini? Sebagai apa? Na'at. Iya. Na'at. Dhamirannya sebagai man'utnya mansub, maka na'atnya mansub. Mustatiran itu wasab kata sifat ya, isim fa'il. Dhamiran mustatiran terus ka qawlihi ta'ala. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqu rabbukumul ladzi khalaqakum. Ini Al-Qur'an, hati-hati. Sudah ada harakat itu. Hamzah. Iya. Tanpa diharakat insya Allah bisa dibaca. Kalau kita paham kaidah. Ittaqu. Iya, ittaqu. Ittaqu rabbakumul ladzi. Nah, rabba, antum baca itu rabbu tadi. Iya, rabba. Kenapa rabba? Objek maf'ul bih kan. Ittaqu itu kan fi'il amar. Ya. Mana fa'ilnya? Waw jamaah. Waw jamaah. Fi'il ini butuh objek. Maka dia objeknya apa? Maf'ul bihnya lafzul jalalah rabba. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Perhatikan coba susun Al-Qur'an ini, Masya Allah, isim mausulnya benar enggak penggunaannya? Tepat enggak? Ya jelas Al-Qur'an pasti tepat ya. Tepat. Coba kita lihatlah susunannya ya. Kalau kita anggap ini bukan Al-Qur'an, coba lihat itu susunan alladzi, penggunaan alladzi benar atau tidak? Benar, Ustaz. Benar. Kenapa pakai alladzi? Kembali kepada Rob, Ustaz. Rob. Nah, Rob itu mufrad, mudzakkar kan? Nah, iya. Ittaqu rabbakumul ladzi. Nah, sebagai apa ladzi? Sebagai na'at, ma'rifah. Rob itu ma'rifah itu bukan? Atau nakirah? Ma'rifat. Ma'rifah, bukan ma'rifat ya. Itu istilah ma'rifat itu. Ma'rifah. Iya, ma'rifah. Iya. Ma'rifah. Dengan apa dia ma'rifah itu? Mudhof ya. Hah? idhafah kepada isim ma'rifah. Kena kum itu kan dhamir ya. Jadi segala macam dhamir itu ma'rifah. Jadi kalau isim idhafah pada ma'rifah, jadi ma'rifah. Isim idhafah pada nakirah, nakirah hasilnya. Nakirah za'id nakirah, nakirah hasilnya. Nakirah za'id ma'rifah, hasilnya apa? Ma'rifah. Contohnya kitabu rajulin. Bagaimana kitab? Ma'rifah atau nakirah? Kitabu rajulin. Nakirah. Nakirah. Kena kitabu nakirah, rajulin nakirah. Maka hasilnya apa? Nakirah. Berarti nakirah. Kitab itu masih nakirah. Tapi kalau di idhafah pada ma'rifah, kitabu ar-rajuli, jadilah ma'rifah. Kitab jadi ma'rifah. Karena idhafah pada isi ma'rifah itu ar-rajul. Ma'rifah ini alif lam kan? Iya. Sudah dipelajari ya. Asma'ul ma'rif ada 6 ya. Sitta. Taib. Nah, maka itu apa? Pakai isi mausul. Karena isi mausul ma'rifah. Dia sebagai na'at. Maka man'utnya mesti ma'rifah. Kita lihatlah. Semua yang kita contoh apa? Lihat sebelum isi mausul. Semuanya ma'rifah kan? Al-muwadzafin. Alif lam. Al-mudarrisat. Pakai alif lam kan? Ma'rifah. Nah. Al-mudarrisun ma'rifah alif lam. Baik. Terus khalaqakum. Nah, itu silatul mausulnya. Bentuk apa itu? Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Apa kata di sini? Khalaq. Iya. Baca keterangannya. Oh ya. Asilatuhuna jumlatun fi'liyatun. Nah, asilatuhuna. Artinya silatul mausul. Asila, ada alif lamnya. Itu alif lam apa? Ma'hudah namanya. Maksudnya sudah disebutkan sebelumnya. Iya. Asila ay asilatul mausul. Silatul mausul. Huna di sini apa? Di contoh ayat ini. Jumlatun fi'liyatun. Mana itu? Khalaqakum fi'il. Kemudian ada maf'ulnya. Taib. Terus yaitu khalaqakum. Apalagi selanjutnya? Wal-a'idu dhamirun dhamiru fa'ilin. Iya, wal-a'idu dhamiru fa'il. Dhamir fa'il. Mana itu? Dhamir fa'ilnya? Apa katanya selanjutnya? Khalaqa. Dhamiru. Terus. Khalaqa. Khalaqa. Jadi apa? Dhamiru fa'ili khalaqa. Dhamir fa'il khalaqa. Fa'ili khalaqa. Khalaqa itu kalimat bentuk apa? Fi'il tapi itu sebagai mudhaf ilaih. Ini li hikayana. Fa'il khalaqa. Mana fa'il khalaqa? Dhamir. Iya. Yeah. Dhamirnya mana? Mustatir. Terus baca itu. Wahuwa. Wahuwa mustatirun. Mustatir. Jadi dhamir fa'il khalaqa itu mustatir dhamirnya. Yaitu huwa. Terus takdiruhu huwa ya'udu ala alladhi. Kembali pada alladhi. Ini khalaqa huwa. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Takutlah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Ya, mana fa'il khalaqa huwa. Huwa kembali ke mana ini? Alladhi. Alladhi maksudnya rabb. Nah, itu. Dia apa? Tuhanmu yang. Nah, itu berarti apa? Jadi tidak selamanya a'id itu apa dhamir baris, ada kalanya dhamir mustatir. Tadi sudah antum kasih contoh ya tadi ya. Hadara tadi, kharaja tadi ya. Ya, kharaja minal masjid huwa. Baik. Baik, lanjutkan fadal ya. Ada ya, para pendengar? Baik. Ya, kalau enggak dikasih kesempatan untuk ikhwah atau pendengar yang ada di rumah untuk sesi kiroah, silakan di 0218236543 masih di halaman 43 dalam malhuzah yang kedua. Silakan di 0218236543. Kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Ida. Ya. Ahlan. Ya, nah, ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali ya Um. Ahlan bikum ya Asnar. Ahlan bik. Ikra'i. Iya, ikra'i. Mulai mana Ustaz? Coba diulang Ayo. Kembali, kemudian poin itu, kemudian poin selanjutnya ya. Iya. Oh, naam. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad yakunul a'idu dhamirun mustatirun. Kaqaulihi ta'ala, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. As-silatu huna jumlatun fi'liyatun. Khalaqakum. wal'aidu dhamiru fa'ili khalaqo bahwa mustatirun takdiruhu huwa ya'udu 'alal ladzi. Iya. Wa yajuz. Lanjutkan. Wa yajuzu. Wa yajuzu hadful 'aidi idza kana ma'luman. Kaqoulihi ta'ala min syarri ma khalaqa. Ai khalaqahu. Baik, terjemahnya. Kita cukupkan ya malam ini sampai di situ ya. Coba terjemahkan. Nah, dari atas tadi atas. Iya, dari atas. Bapak Yakun. Dan kadang-kadang ya. Aid itu bisa berupa dhamir mustatir. Itu Ustaz. Iya, betul. Terkadang aid itu dhamir kembali isim mausul. Maksud aid ya, ingat ya istilah aid. Dhamir kembali isim mausul. Dhamir mustatir, dhamir tersembunyi. Iya. Iya. Dan kadang-kadang aed bisa berupa domir mutatir, domir yang tersembunyi. Ya. Seperti firman Allah, ittaqut rabbakumul ladzi khalaqakum. Dan takutlah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu. As-silatu huna jumlatun fi'liyatun. Ya. Silahnya di sini berupa jumlah fi'liyah. Khalaqakum. Wal'aitu domiru fa'ili khalaqo. Dan aidnya adalah berupa domir fa'ilnya kholako. Iya. Bahwa mustatirun takdiruhu huwa. Dan domir itu adalah domir mustatir takdirnya huwa. Ya'udu ala ladhi. Yang kembali kepada lafal al-ladhi. Al-ladhi. Tadi sudah jelaskan kholakakum ay kholaka huwa. Fa'il kholaka huwa. Huwa kepada al-ladhi. Itu fa'ilnya huwa. Mustatir. Baik, lanjutkan. Wajib hasil aidi tidak karena makluman dan boleh membuang aid apabila domirnya telah diketahui gitu Ustaz. Iya makluman kalau dia sudah maklum, maklum dah bahasa kita ya. Iya maklum apa? Diketahui, iya diketahui dari susun kalimat sudah apa? Sudah bisa diketahui domirnya apa? Ada domirnya, cuma dibuang. Nah. Dan boleh membuang aibnya apabila telah maklum atau telah diketahui. Kaqoulihi ta'ala min syarri ma khalaq. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dari keburukan apa yang telah ia ciptakan. Ai khalaqahu. Yaitu yang telah dia ciptakan yakni, akannya. Nah, nah itu hu-nya itu khalaqahu. Kan khalaqa ini kan fi'il butuh objek kan? Menciptakan. Berarti ada yang diciptakan. Apa diciptakan? Tadi. Ma tadi. Sesuatu kan? Min syarri ma. Nah, kejahatan. Bahasanya lebih singkat. Apalagi Quran ya. Nah, nah ini harus dipahami. Nah, yang bisa memahami adalah yang paham kaedah. Yang paham kaedah. Jadi ada kala dibuang. Bahkan banyak sering dan banyak sekali yang dibuang dalam bahasa ini. Nah itu yang perlu dipelajari dalam tata bahasa Arab. Makin banyak ada yang dibuang, makin sasranya makin bagus, bahasanya makin bagus. Ya. Oh, nah. Ya. Berarti seandainya ditambahkan itu menjadi min syarri ma khalaqahu maksudnya. Iya, asal min syarri ma khalaqahu. Iya. Oh, nah. Saya tanya, dhamir mana fa'il khalaqah? Mahdhuf. Bukan mahdhuf istilahnya, mustatir. Mustatir. Iya, mustatir. Iya. Ini umumnya apa? Kalau dia apa? Fa'il ada kalanya mustatir dia. Ada kala dia mustatir. Kalau dia sebagai aid itu rata-rata bentuk fa'il yang mustatir. Itu kalau aid yang mustatir ada rata-rata fa'il. Nah, khalaqa huwa. Tapi huwa ini enggak bisa kembali pada ma. Enggak mungkin kembali pada ma. Masa ma itu menciptakan? Ya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang sesuatu itu menciptakan, kan enggak mungkin. Huwa kembali pada Allah kan? Kembali pada kalimat sebelumnya itu Allah. Ya, min syarri ma khalaq ay khalaqallahu. Allah ciptakan apa? Sesuatu sebut itu ma. Nah, di sini yang aidnya bukan dhamir mustatirnya. Aidnya adalah maf'ul daripada khalaqah. Jadi khalaqahu. Nah, jadi fa'il khalaqa mustatir huwa itu bukan aid, karena huwa tidak bisa kembali pada ma. Iya, karena dia fa'il, pelaku, menciptakan. Ma bukan pencipta di situ. Justru ma suatu yang diciptakan. Jadi dhamirnya, objeknya khalaqahu. Khalaqa fi'il butuh objek. Nah, hu itulah sebagai apa? Objeknya kembali pada ma. Iya. Asal khalaqa asy-syai'a. Khalaqa asy-syai'a. Nah. Baik, insyaallah pekendapan kita ulang kembali ya. Karena waktu ini terbatas ya. Baik. Naam. Baik, syukran, jazakallahu khairan. Naam. Barakallah, Ustaz. Iya. Syukran. Wa fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ida di Pacitan. Alhamdulillah sudah cukup baik ya dibaca dari Malhullah poin yang kedua dan sudah diterjemahkan. Barakallahu fiik. Dan pendengar serta pemirsa di video ujung kajian, kami akan angkat pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat, di antaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dhamir apa saja yang menjadi dhamir mutaharik, Ustaz? Baik, dhamir mutaharik pertama fa'il, dhamir fa'il. Nah, kalau kita fa'il, dhamir fa'il mutaharik. Apa maksud dhamir fa'il mutaharik? Ada dhamir yang berharokat. Nah. Maksud harokatnya apa? Selain sukun. Itu istilah mutaharik. Istilah dhamir mutaharik adalah dhamir yang harakatnya bukan sukun. Berarti apa? Kalau dia perhatikan contoh dhamir yang muttasil, kita ambil contoh qara'tu. Nah. Tu mutaharik kan? Tu. Nah, semua tu baik tu ma, tum, ti itu mutaharik gitu. Nah. Qara'tu, qara'tuma. Dhamir itu tu. Ma dan alif itu adalah alamatut tasniyah. Kalian berdua tum, ma, mim itu alamatul jama' yang mutahariknya apa? Tunya. Jadi sebetulnya dhamir itu dhamir ta, semuanya ta itu dhamir itu. Dharab apa? Qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma. Jadi qara'ta dhamir mutaharik apa? Mabni al-fathah. Qara'tuma mabni al-dhamma tu. Qara'ti mabni al-kasrah. Qara'tum mabni al-dhamma. Qara'tu mabni al-dhamma. Nah itu. Tapi karena orang yang pemula, jangan kita dijelaskan apa dengan dipisah, sebab makin runyam deh. Nah, maka untuk mudahkan dia udah tuma itu dikatakan dhamir semuanya. Itu untuk pemula. Nah, bagaimana kita katakan qara'tum, tum dhamir apa? Dhamir apa? Dhamir mutaharrik. Iya. Dhamir mutaharrik fi mahalli rafa' fa'il. Khalas. Iya. Ya, kalau kita apa? Kita pisah tu dengan mutaharik mim wa alif alif tasniyah makin runyam nih. Pusing dia. Panjang. Jadi kalau untuk pemula cukup semua dikatakan tum dhamir mutaharik. Ya. Nah. Tuma dhamir mutaharik. Nah. Karena memang tu berharakat kan tanya tu ta itu sebetul dhamirnya. Ya, berharakat. Adakah dhamir yang tidak mutaharik? Ada. Waw jamaah. Darabu, qara'u. Waw itu kan waw jamaah kan? Nah, itu bukan dhamir mutaharik. Mabni al-sukun. Itu masuk mutahari ada dhamir yang berharakat. Ya. Naam, Ustaz. Ya, insyaallah. Jazakallahu khair. Demikian pendengar.